قال المؤلف رحمه الله: باب معرفة علامة استقامة. باب mengenal tanda-tanda istiqamah. Li'abdi arba'u alamatin. Al-dhammatu wal-wawu wal-alifu wal-nun. Tanda empat, ada empat. Al-Dhamma, kemudian Al-Wawu, kemudian Al-Alif, dan An-Nun. Yang dimaksud keempat, sebagaimana yang telah saya jelaskan, menurut bahasa penjelasan, alim sifat walulu, ya, naik atau tinggi, ya. Adapun menurut istilah alinahu, rafa ialah istilah untuk lomah dan yang mewakilinya. Terjawab sudah bahwa yang mewakili tolman jalan al-wawu wal-alif wal-nuh. Nah, Dhammah disebut ikraf-rafah asli. Dhammah disebut tanda ikraf-rafah asli. Sedangkan al-wawu, al-alif, wa-nun disebut tanda rafah far'i. Far'i. Tanda rafat itu ada dua. Yang pertama asli, yakni al-dhamma. Yang pasti al-wawu al-alif dan nun. Sekarang

Kita akhiri di sini. Apa itu simulat, apa itu sangat aset, apa itu manfaat dari dan profil yang berupa injek saham ataupun nanti penjelasannya menyusul. Nah. قال المؤلف رحمه الله يجب وأما الواو فتكون علامة للرفي في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة ولي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وزهاد tanda apa aspirasi yang terakhir ialah menggunakan al-waw. Tempat yang segera dapat menggunakan waw ada dua. Yang pertama ialah jangan menggunakan asal قال المؤلف رحمه الله وأما النون فتكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المفضل. Adapun nun maka menjadi sikap rafa pada fi'il mudhari jika bersambung dengan dhamir mutanna atau dhamir jamak atau dhamir muannats mufassal. Jadi saja sikap rafa yang pasti berikutnya ialah an-nun. An-nun ini hanya sekadar untuk al-amsilatul khamsah. Al-amsilatul khamsah. Al-amsilatul khamsah ialah ilmu dhorek yang diakhiri dengan dhamir mutanna, dhamir jamak, dan dhamir muannats. Seperti yang disebutkan tadi.

Kalau kontak itu angkuka, wangkuka, wangamuki, wangkuka, batumarin. Ada menghalin, jadi tanda rawa pada isim tanda. Dan yang terakhir nun, jadi tanda rawa pada fil mudarius. Yang bersambung dengan domir. Tahniyatin, al-domir, atau domir jamak atau domir mu'anam sallallahu. Atau yang disebut dengan? Atau yang disebut dengan Af'alul Khamsah. Af'alul Khamsah. Oh. Ini kan orang kecuali kalau kita ya. Harus bisa. Assalamualaikum. Af'alul Khamsah. Lalu Bapak dengan. Oh. Oh. Aku ma'at Rahman. Bilalik. Ilahi akalawatim alaman alalu alalu manu pak manu manu pada pohon mana mana ilahi di antara mawarnya di timurkan dari nanti mencari mana kali bagaimana boleh tidak tapi mana kami yang akhir yang dikira tak mau ataupun anak-anak ini mau dikain di jamin sudah berkaren tapi sudah berkaren berapaan kota beria buka buka dengan berama-amaliku ataupun anak-anak ini lalu di pindahnya. Inilah yang tidak masuk akal. Bahawa nur pada orang yang mengikuti titik-titik mulai inilah orang ini berminyak tanya berminyak ini berminyak mana tanya umpama. Malam terakhir di sana. Nah. Bahwa alamat rafi fil musanna alif tapi ya tapi nah yang penting makanya kita hanya cuma dikit-dikit ya kalau memang satu uang puas nanti saling bertanya sama teman sepuas-puas saya terkait dengan Nas Abu Ibrahim bila cukup kesabaran. Taslim, jawab siapa tuh? Alamat di Ropa ada dua orang ya. Alamat Ropa ada dua. Asli dan mati.